Jangan mati. Aku terbangun karena suara petikan gitar yang tiba-tiba putus. Leherku nyeri karena semalaman tidur tanpa bantal. Rasa sakit itu membuatku teringat di mana aku berada, kamar cadangan yang dulu dipakai Bobby untuk bermain gitar atau melampiaskan amarahnya. Sekarang, disitulah aku berakhir setelah malam sebelumnya. Tanganku gemetar saat meraih ponsel. Ada pesan dari mamaku, menanyakan apakah dia boleh menelepon. Di log panggilan tertulis percakapan kami yang panjang. Ternyata semua itu bukan mimpi. Pernikahan itu palsu. Aku bukan miliknya. Tidak di mata Tuhan, tidak secara hukum, dan juga tidak secara agama. Semua rasa bersalah yang selama ini kupikul seolah terlepas satu persatu. Rasa malu, sumpah, ketakutan, semuanya bukan milikku. Itu hanyalah alat yang dia gunakan untuk membuatku kecil. Begitu aku melihat tali-tali itu, aku mulai melepaskannya. Aku berdiri dan membuka pintu. Ibunya berbelok di ujung lorong dan menatapku dengan wajah terkejut, penuh rasa curiga. Aku tidak memberi kesempatan padanya untuk bertanya. Aku tersenyum, bertanya apakah dia sudah makan, mengomentari cuaca, menyebut betapa tinggi cucunya sekarang. Suaraku tenang dan ringan. Ia hanya mengangguk lalu berlalu. Aku mengikuti langkahnya ke bawah dan duduk di ruang tamu, di mana ayah Bobby sedang menonton televisi dengan volume keras. Berada di ruang terbuka terasa lebih aman. Ketika Bobby turun seolah tak ada apa-apa, aku pun bersikap sama. Berpura-pura adalah cara bertahan hidup. Aku tidak boleh membiarkan dia mencium perubahan apapun, tidak boleh tahu bahwa aku sudah mengetahui kebenarannya. Dia menyuruhku mandi, dan aku menurut. Aku mandi, berpakaian, lalu kami pergi. Kami bertemu teman-temannya setelah mereka selesai bermain basket, di sebuah warung pinggir jalan dengan kursi plastik dan aroma gorengan di udara. Ramai, bising, penuh tawa, tempat seperti itu yang paling dia sukai. Di sana dia selalu tampak hidup, banyak bicara, penuh pesona palsu. Tapi aku bisa melihat ketegangan di bawah wajahnya yang ramah. Dia merasakan jarak di antara kami. Seorang pria lewat di luar, mengenakan topi berminyak dan lengannya penuh tato karakter kartun, Donald Duck, Mickey, Goofy. Entah kenapa aku tersenyum kecil melihatnya. Bobby melihatku tersenyum. Tatapannya mengikuti arah pandangku, menemukan pria itu, dan seketika wajahnya berubah dingin. Ia membungkuk mendekat dan berbisik, "Mobil. Sekarang." Begitu pintu mobil tertutup, tangannya langsung menarik rambutku dan menghantamkan kepalaku ke jendela. Sekali, lalu dua kali. "Kau mempermalukanku," katanya tajam. "Kau membuatku terlihat bodoh." Aku hanya melihat tato pria itu, aku berusaha menjelaskan di antara isak. Tatonya Donald Duck dan kawan-kawan. Aku hanya merasa itu lucu. Dia tidak peduli, tapi sesaat kemudian nadanya berubah, tiba-tiba lembut. "Sudah, jangan nangis, hapus air matamu. Kalau kita lama-lama di sini orang-orang akan curiga. Ayo, kembali." Aku menyeka wajahku, menata rambutku dengan tangan yang gemetar, lalu mengikutinya. Di meja makan, ia kembali tersenyum, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu ia merogoh tasku, mengambil kartu debitku, dan mengangkatnya tinggi. "Hari ini aku yang traktir semua orang," katanya lantang. "Aku yang bayar." Semua tertawa, tapi aku tahu itu bukan kebaikan. Itu bentuk lain dari penghinaan, kendali yang dibungkus kemurahan hati. Malam itu setelah pertunjukan sosialnya selesai, kami pulang. Begitu sampai di rumah, mataku langsung tertuju pada surat pernikahan palsu yang tergantung di dinding. "Sebelum aku pergi dari tempat ini, mungkin aku harus membawa surat itu," pikirku. Saat Bobby mandi, aku mengambil surat itu dan menyelipkannya di bawah kasur. Aku salah. Begitu dia keluar dari kamar mandi, dia langsung memanggilku. "Di mana surat itu?" Suaranya tajam. "Bagaimana dia bisa tahu secepat itu?" Dia mengambil Angel dari pelukanku dan memegang kepalanya erat, seperti sesuatu yang bisa dia hancurkan kapan saja. "Katakan di mana surat itu, atau," katanya dingin. Aku ketakutan. Aku langsung menyerahkan surat itu. "Tolong, jangan sakiti dia, aku memohon." Begitu dia mendapat surat itu, aku berteriak memanggil ibunya untuk memecah suasana. Aku berhasil berlari turun dengan Angel di pelukanku. Bobby belum selesai. Dia menyerangku dengan pertanyaan bertubi-tubi. Dia mengambil Angel lagi, menggenggam kepalanya dengan cara yang membuatku ingin berteriak. Air mataku mulai jatuh, tapi kali ini sesuatu di dalam diriku meledak. Aku berkata, "Lakukan saja." Dia terdiam, lalu tiba-tiba menghantam kandang itu dan mendorong Angel dengan kasar ke dalam. Setelah itu dia menyerangku. Dia meremas lenganku begitu keras sampai kulitku terasa tertarik, lalu darah keluar. Begitu melihat darah, wajahnya berubah. Amarah itu lenyap digantikan keterkejutan. Ia mundur beberapa langkah, memukul kepalanya sendiri, berjalan mondar-mandir, menangis keras tanpa suara. Aku melihat darah di tanganku. Untuk pertama kalinya aku tidak merasa kasihan padanya. Aku menarik selimut, menyetel alarm, dan tidur. Keesokan paginya, lebam itu sudah berubah menjadi biru, menyebar di sepanjang lenganku. Hari itu aku ada syuting adegan pesta dengan gaun putih bertali tipis. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, lenganku terlihat di kamera. Begitu aku berdiri di depan kamera, bekas-bekas itu berbicara sendiri. Mata orang-orang mulai memperhatikan. Kemana saja aku selama ini? Kalau aku berbicara lebih awal, mungkin aku tidak akan sejauh ini. Salah satu ibu dari pemain melihat lebamku dan aku memperlihatkan pesan-pesan ancaman dari Bobby. Dia tidak ragu. Aku antar kamu pulang ke rumah ibumu. Sekarang. Ada harapan menyala di dadaku. Tapi sepanjang jalan ponselku terus bergetar. Pesan dari Bobby berdatangan. Angkat. Jangan berani abaikan. Angkat. Atau lihat nanti. Aku tidak tahan. Aku takut. Aku meminta turun di McDonald's saja. Bobby menjemputku beberapa menit kemudian. Kaku dan dingin. Di jalan tol menuju apartemen mamaku, dia tiba-tiba menjerit, aku lebih baik mati daripada berpisah denganmu. Kita suami istri sampai maut memisahkan. Lebih baik kita mati sekarang. Tangannya menarik setir ke kiri dan ke kanan, mobil bergoyang liar. Aku pikir kami akan mati. Kami berebut kendali setir, mobil oleng, dunia berputar. Aku berteriak apapun yang ingin dia dengar, hanya supaya dia berhenti. Aku tidak ingin mati. Aku tahu kita menikah, aku nggak ragu, aku nggak akan pergi, aku menangis. Karena yang ada di kepalaku hanya satu, jangan mati. Lalu dia menangis keras, seperti lega. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu, istriku. Saat itu aku berjanji dalam hati, aku akan keluar dari semua ini sebelum dia benar-benar membunuhku. Begitu kami tiba di rumahnya, untuk pertama kalinya aku merasa lega bukan karena rumah itu, tapi karena aku masih hidup. Luka dan saksi. Malam itu aku berdoa untuk jalan keluar, untuk keselamatan, untuk waktu yang tepat. Aku berdoa sampai akhirnya tertidur. Keesokan paginya aku bangun lebih siang dari biasanya. Biasanya aku selalu terjaga sebelum matahari terbit, membersihkan rumah sebelum berangkat syuting agar rumah bersih ketika ia bangun. Tapi malam itu aku tertidur di tengah doa, kelelahan setelah apa yang terjadi di mobil. Suara kunci berputar membuatku terbangun. Bobby sedang membuka laci tempat ia biasa menyimpan dokumen gereja, seperti kebiasaannya. Saat melihatku bangun, ia tersenyum. "Kok baru bangun?" katanya, seolah sedang bercanda. Kali ini aku tidak hanya mengangguk dan diam. Aku menatap matanya dan menjawab, "Aku kerja, makanya capek." Ia berhenti sejenak, lalu mengangguk seolah menerima jawabanku tanpa masalah. Untuk sesaat suasana tampak tenang. Tapi aku tahu itu hanya ketenangan yang tidak pernah bertahan lama. Sejak aku mulai terbuka dengan teman-teman di lokasi syuting, sesuatu dalam diriku berubah. Saat aku mengatakannya dengan lantang, semuanya terasa nyata. Kebenaran itu membuatku lebih berani. Pagi itu aku tidak bergerak seperti biasanya. Aku tidak terburu-buru membuatkan kopi atau mendahulukan kebutuhannya. Aku langsung ke kamar mandi. Aku mandi cepat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyesuaikan rutinitasku dengan miliknya. Begitu keluar, tubuhku masih basah dengan handuk melilit di dada. Dia sudah menunggu. Ia menarik lenganku, mendekatkan wajahnya ke telingaku agar asisten rumah tangga di ruangan sebelah tidak mendengar. "Jangan mulai sok berani sama aku," bisiknya. "Jangan pikir cuma karena kamu punya teman baru, kamu bisa bersikap kurang ajar." "Aku nggak ngapa-ngapain," kataku cepat. "Aku cuma kesiangan, aku harus siap-siap kerja." Cengkeramannya dilepaskan dengan dorongan kecil. "Hati-hati kamu," katanya, "jangan mulai besar kepala." Aku berpakaian dengan atasan tanpa lengan dan kardigan. Hari itu aku sudah memutuskan, aku tidak akan lagi berusaha menutupi semuanya. Biarkan orang melihat. Di ruang tamu, ibunya sedang merapikan rambut. Tatapannya langsung jatuh ke lenganku, matanya membesar. "Itu kenapa tanganmu?" tanyanya terkejut melihat lebam-lebam di kulitku. Sebelum aku sempat menjawab, Bobby sudah muncul. "Oh, itu dari syuting," katanya cepat. Lagi banyak adegan berantem. Ibunya tidak langsung percaya. Ia mendekat dan menurunkan suaranya. Itu bukan Bobby, kan? Kalau iya, bilang sama mama. Ya, aku tersenyum gugup dan menggeleng, berpura-pura menganggap ucapannya lucu, padahal jantungku berdebar begitu keras. Di mobil, suasananya menegang. Kamu sengaja, kan? Katanya tajam. Kamu mau dia lihat? Kamu pikir aku takut? Aku sudah tahu semua trik perempuan kayak kamu. Di lokasi syuting, dia menolak pergi. Dia mengikutiku kemana-mana, bahkan duduk di sebelah sutradara. Saat aku salah satu dialog, dia tertawa keras, sengaja, agar semua orang mendengar. Lawan mainku menatapku cemas. Kamu nggak apa-apa, bisiknya. Setelah pengambilan gambar selesai, aku menariknya ke samping. Tenang, langsung, tanpa takut. Kamu harus pergi. Aku lagi kerja. Sekarang kamu berani, ya? Ia tersenyum sinis. Kenapa? Kamu mau flirting sama lawan main kamu kalau aku nggak ada? Kali ini aku punya sesuatu yang dia tidak duga. Kalau kamu nggak pergi, kataku tegas, aku akan kirim pesan ke mamamu. Aku akan bilang kalau lebam di tanganku bukan dari adegan berantem. Aku akan bilang apa yang sebenarnya kamu lakukan. Dia tertawa dingin. Silakan. Kamu pikir dia bakal percaya? Coba aja. Aku mengeluarkan ponsel. Sekejap wajahnya berubah. Ia beralih ke ancaman. Kamu bakal nyesel. Aku bisa bikin kamu lebih parah lagi. Ia meludah ke tanah di depan kakiku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan gak bisa kasih aku anak. Kamu bukan perawan. Kamu gak berdarah waktu pertama kali, kan? Kamu pikir bisa nipu aku? Aku terdiam, kaget. Ia yang telah merenggut segalanya dariku, kini menuduhku menipunya. Lalu, ia mencoba melunak. Sayang, udah, jangan drama. Sini deh, kita bicarain baik-baik. Aku mengabaikannya, aku menekan kirim. Tak ada balasan di ponselku. Tapi beberapa detik kemudian, ponselnya berdering. Ia melihat layar, lalu menatapku. Di matanya muncul sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, ketakutan. Itu ibunya. Ia menjauh untuk menjawab panggilan itu. Suara ibunya terdengar berteriak marah dari kejauhan. Bobby tidak membalas. Ia menunduk, berjalan langsung ke mobil, dan pergi. Begitu saja. Rasanya bersih, tenang, seperti berdiri di tengah badai yang akhirnya menjauh. Aku menelepon orang tuaku. Aku meminta mereka datang. Saat mereka tiba menyeberangi lokasi syuting, sesuatu dalam diriku pecah. Aku merasa seperti anak yang akhirnya dijemput orang tuanya. Aku menceritakan semuanya. Mamaku menangis. Papaku menggeleng berulang kali. Mereka berjanji mulai sekarang tidak akan ada lagi rahasia. Mereka mengingatkanku bahwa Bobby tidak pernah benar-benar berkuasa. Dia hanya kelihatan kuat karena aku terlalu takut untuk melihat lebih dekat. Begitu aku berani menatapnya, aku melihat bocah di balik tirai yang berpura-pura jadi monster. Setelah hari itu, aku memblokirnya di semua media sosial. Hanya satu yang masih terbuka, email. Awalnya dia menulis dengan dingin, lalu mulai cemburu, menuduhku dekat dengan lawan main. Ketika itu tidak berhasil, nada tulisannya berubah. Ia mulai memohon. Katanya, ia menyesal, tapi di akhir pesannya ia tetap memelintirnya. Apapun yang dikatakan pastor ke mamamu tidak penting, tulisnya. Karena di mata Tuhan, kita tetap terikat. Aku akan menunggu kamu, selamanya. Masih sama, masih bersembunyi di balik nama Tuhan untuk menutupi kebusukan. Dan saat itu aku sadar, dia sudah tidak punya kuasa apapun lagi. Karena hari itu, ketika ia pergi begitu saja setelah mendengar suara ibunya, aku melihat siapa dia sebenarnya. Bukan monster, tapi pengecut. Bukan Tuhan, tapi bayangan. Bukan kuat, tapi kecil. Sangat kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa bebas. Senar terakhir. Sejak hari itu, aku tidak pernah sendirian lagi. Papaku dan sopir kami selalu menemaniku di lokasi syuting dari pagi sampai malam, kadang sampai dini hari. Lebih dari sekali mobil Bobby muncul di dekat lokasi, tapi ia tidak pernah berlama-lama setelah tahu papaku ada di sana. Ia tidak berani mendekat lagi, tidak selama ayah mengawasi. Mamaku pun tidak tinggal diam. Setelah aku akhirnya menceritakan seluruh kebenaran, setelah ia tahu apa yang telah kulalui, kemarahannya meledak. Ia menghubungi satu persatu orang yang dulu bertanggung jawab melindungi anak-anak, orang-orang yang pura-pura tidak melihat kenyataan. Ia berkata pada mereka, "Kalian seharusnya melindungi anakku." Tapi kalian gagal. Mamaku mengirim foto-foto yang diambilnya sendiri, lenganku yang masih penuh memar, bukti nyata dari semua yang telah terjadi. Salah satu dari mereka, yang tampak sangat terpukul setelah tahu kebenarannya, menawarkan bantuan. Ia datang bersama seorang teman yang sepertinya seorang pengacara. Mereka berkata, kalau kami ingin melanjutkan proses hukum, kami harus segera bertindak selagi bekasnya masih terlihat. Mereka menanyakan bukti apa yang kumiliki. Aku menunjukkan memar-memar itu, tentu saja. Lalu aku ingat satu hal yang mungkin ia lupakan. Bobby telah menghapus segalanya, riwayat BBM, pesan suara, foto, setiap jejak dari apa yang pernah ia lakukan. Tapi ada satu hal kecil yang luput darinya. Satu foto yang pernah kukirim lewat email. Foto itu masih tersisa. Di situ aku berusia 15 tahun, tanpa busana, dan menangis. Mereka melihatnya. Aku menutupi bagian dadaku di layar laptop dengan jari karena malu. Tapi tanggapan mereka justru menghancurkan hatiku. Sang pengacara menggeleng pelan. Kamu yang ambil, kamu yang kirim. Itu berarti kamu setuju. Kecuali tangan dan kakimu terikat dan orang lain yang memotretnya, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ini, tidak. Dan karena kamu mengirim lewat email, itu bisa berbalik melawan kamu. Kamu bisa dituduh menyebarkan pornografi. Aku terdiam. Aku bertanya tentang memar-memar di tubuhku. Mereka berkata bukti fisik saja tidak cukup kuat. Kamu punya video dia memukul kamu? Itu akan jauh lebih membantu. Video, siapa yang menyiapkan kamera untuk merekam kekerasan seolah itu adegan film? Bagaimana mungkin aku tahu kapan tangannya akan terangkat? Tangannya selalu lebih cepat dari ketakutanku. Saat itu aku mulai merasa menyerah. Yang kuinginkan hanya keadilan. Tapi satu-satunya bukti yang kupunya malah dijadikan senjata untuk melawanku. Mereka juga memperingatkan tentang biaya administrasi dan proses hukum yang tidak kami sanggupi. Aku tidak punya apa-apa, setiap rupiah yang kuhasilkan dulu jatuh ke tangannya. Mamaku akhirnya menggenggam tanganku dan berkata, yang paling penting sekarang kamu selamat, kamu sudah sama kami. Kamu bertahan, aku mengangguk. Kedamaian terdengar indah, dan mungkin itu sudah cukup. Tapi jauh di dalam hati, aku masih ingin keadilan. Suatu hari ayah berkata, kalau kamu tidak mau bawa ini ke pengadilan, setidaknya tulis sesuatu di Facebook. Ceritakan singkat apa yang terjadi. Jadi kalau nanti Bobby nekat menyebarkannya, orang-orang sudah tahu lebih dulu kebenarannya. Setelah banyak ragu, aku menulis sebuah catatan di Facebook. Dan semuanya langsung meledak, bukan karena orang-orang memahami, tapi karena media memelintirnya. Mereka mengambil kalimat paling mencolok dan menjadikannya judul berita. Aureli kirim foto telanjang setiap hari ke mantan suaminya. Aureli senang mengirim foto vulgar. Aku langsung menyesal. Sementara itu, Bobby sedang menikmati sorotan. Ia berpindah dari satu acara televisi ke acara lain, memainkan peran sebagai suami baik-baik yang patah hati. Ia berdoa di depan kamera. Ia bilang ia sudah memaafkanku. Ia bahkan melakukan gimmick di acara gosip, berpura-pura dihipnotis. Saat ditanya apakah ia pernah memukulku, ia menjawab dengan mata terpejam, tentu tidak. Aku mencintai istriku. Entah bagaimana, itu dianggap sebagai bukti ketulusannya. Wartawan mulai mendatangi lokasi syuting. Aku sudah lelah. Saat mereka bertanya, aku menjawab dengan tenang. Aku bahkan tersenyum karena gugup, karena aku hanya ingin sopan. Tapi orang-orang menilainya lain. Dia bohong, kata mereka. Bobby kelihatan hancur. Aureli malah masih bisa senyum saat bicara tentang kekerasan. Korban tidak bicara seperti itu. Mereka tidak tahu, aku sudah menangis bertahun-tahun. Aku sudah hidup di dalam kesedihan begitu lama. Aku tidak sedang memerankan rasa sakitku lagi. Aku sedang berusaha bertahan darinya. Saat publik menghakimi dan memanggilku dengan nama-nama kejam, aku masih berdarah di dalam. Aku menginginkan keadilan. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua gadis yang pernah terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak dipercaya siapapun. Aku ingin menunjukkan bahwa monster bisa terlihat menawan, bahwa kejahatan bisa tersenyum, dan bahwa bertahan hidup itu tidak selalu indah. Tapi aku cepat belajar bahwa keadilan bukan jaminan. Tanpa uang, tanpa koneksi, tanpa orang berkuasa di pihakmu, kebenaran bisa lepas begitu saja dari tanganmu. Jadi aku biarkan saja orang-orang percaya apapun yang mereka mau. Berikut adalah teks yang telah diperbaiki spasinya dan dibersihkan dari kode angka atau teks pengganggu, nomor halaman dan judul bab yang menyelip tanpa mengubah gaya bahasa atau struktur kalimat aslinya. Bebas. Aku mulai fokus pada hal-hal yang bisa kukendalikan, pada proses penyembuhan, pada lingkaran kecil yang aman, pada napas berikutnya, sedikit demi sedikit, kabut itu mulai terangkat. Tidak sekaligus, tapi perlahan, seperti cahaya yang menyelinap di balik tirai yang lama kutakuti untuk dibuka. Untuk waktu yang lama aku bertanya-tanya seperti apa rasanya hidup tanpa dia. Apakah aku akan merindukannya? Apakah akan ada seseorang yang bisa mencintaiku lagi? Seseorang yang melihat semua cacatku dan tetap memilihku? Dia membuatku percaya bahwa tak akan ada yang mampu. Tapi saat akhirnya aku bebas, aku tidak pernah sekalipun berharap aku tetap tinggal. Rasa cintaku padanya telah mati pada hari ia memaksaku ketika aku berusia 15 tahun. Yang tersisa bukanlah cinta, melainkan ketakutan, rasa bersalah, dan keinginan untuk bertahan hidup. Bertahun-tahun kemudian, saat aku berusia 22, aku menjalin hubungan yang cukup lama, dan kami mulai membicarakan pernikahan. Untuk sesaat aku percaya hidupku akan menuju ke sana. Tapi ayahnya ragu karena gosip yang beredar bahwa aku pernah menikah, jadi aku mengajukan pembatalan pernikahan. Bobby tidak pernah datang ketika dipanggil, bukan karena cinta, tapi karena ingin mempersulit. Saat itu ia sudah punya anak dengan orang lain, namun tetap berusaha membuat hidupku berat. Bukti yang ada sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa pernikahan itu tidak pernah sah. Akhirnya surat keputusan keluar, menyatakan seolah pernikahan itu tak pernah ada. Saat surat itu sampai di tanganku, aku bahkan tidak pernah menggunakannya. Bukan untuk pernikahan, bukan untuk membuktikan apapun. Ketika aku memegang surat itu, ayah dari kekasihku sudah menerima aku tanpa perlu bukti. Dan pada akhirnya, aku pun tidak menikah dengan putranya. Itu mengajarkanku satu hal penting, cinta tidak membutuhkan dokumen untuk menjadi nyata. Cinta tidak butuh tanda tangan atau izin dari siapapun. Ketika cinta itu benar, ia terlihat dari cara seseorang memperlakukanmu, bukan dari cap atau kertas yang menyatakanmu miliknya. Setelah Bobby, aku masih menemukan diriku dalam hubungan yang salah, dengan luka yang berbeda bentuknya. Mereka tidak seburuk dia, tapi tetap meninggalkan perih. Dan tidak, aku bukan ingin jadi Taylor Swift versi memoir yang menulis setiap mantan dalam bentuk bab. Bukan itu maksudnya, tapi, enggak, bercanda. Yang sebenarnya ingin kukatakan adalah, aku terus tertarik pada orang-orang yang memperlakukanku buruk, dan untuk waktu yang lama aku pikir itu hanya kebetulan. Tapi kemudian aku sadar, itu bukan kebetulan sama sekali. Aku terus menarik apa yang kupikir pantas kudapatkan. Aku tidak ingin berpura-pura bahwa aku selalu tahu segalanya, atau bahwa aku selalu menjadi pasangan yang sempurna. Bagaimana mungkin, ketika pengalaman pertamaku tentang cinta adalah Bobby? Aku masih belajar apa arti hubungan yang sehat, bagaimana mencintai seseorang tanpa kehilangan diriku sendiri. Sejak awal, aku sudah berjuang dengan rasa cinta dan hormat pada diri sendiri. Bertemu Bobby hanya membuat luka-luka itu semakin dalam. Tanpa penyembuhan, aku mungkin akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyadari bahwa cara orang lain memperlakukanku hanyalah cerminan dari bagaimana aku memperlakukan diriku sendiri. Jadi aku berhenti. Aku berhenti menjalin hubungan jangka panjang, bukan karena aku menyerah pada cinta, tapi karena aku ingin memberikannya pada diriku sendiri terlebih dahulu. Karena cinta bukan sesuatu yang kamu dapat setelah cukup menderita. Bukan sesuatu yang diberikan ketika kamu cukup diam atau cukup baik. Cinta dimulai dari dirimu. Begitu aku memahaminya, segalanya mulai berubah. Aku berhenti mencoba menjadi apa yang orang lain butuhkan. Aku berhenti mengecilkan cahayaku demi membuat orang lain nyaman. Aku berhenti meminta maaf atas cara aku bertahan. Dan disitulah aku mulai merasa bebas. Kebebasan itu tidak seperti di film. Tidak ada musik pengiring, tidak ada adegan megah, tidak ada akhir yang sempurna. Rasanya lebih tenang dari itu. Rasanya seperti bangun di pagi hari dan menyadari tidak ada lagi yang mengawasi. Rasanya seperti keheningan yang tidak lagi menakutkan. Seperti akhirnya merasa aman. Seperti memilih diri sendiri tanpa rasa bersalah. Itulah kebebasan yang sebenarnya. Bukan akhir dari cerita, melainkan ruang setelahnya, di mana penyembuhan dimulai dan kamu akhirnya menemukan siapa dirimu tanpa rasa takut. Awalnya aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi aku mengetik, cara mencintai diri sendiri, di YouTube. Aku mencoba berkata, aku mencintaimu, di depan cermin. Rasanya konyol, aku menertawakan diriku sendiri. Tapi seiring waktu, ada sesuatu yang melunak. Cara pandangku pada diriku sendiri mulai berubah. Aku kembali mendekat pada Tuhan. Aku belajar duduk dalam diam, berdamai dengan keheningan. Aku belajar meminta bantuan. Aku ikut retret, membaca buku, belajar berhenti memperlakukan diriku seperti musuh. Sedikit demi sedikit, aku kembali utuh. Hari ini, aku bahagia. Aku belajar menerima diriku apa adanya. Dan setelah aku melakukannya, cinta datang dengan sendirinya. Cinta yang nyata, cinta yang tidak perlu dikejar. Cinta yang datang perlahan, tanpa ketakutan, tanpa kendali. 13 tahun kemudian, aku seumuran dengan Bobby saat aku berhasil lolos darinya. Dan semakin aku dewasa, semakin jelas betapa menyedihkan semuanya dulu. Dia tidak memilih yang lebih muda karena mencintai lebih dalam. Dia memilih yang lebih muda karena ia butuh seseorang yang belum tahu apa-apa, seseorang yang lebih kecil agar ia merasa besar, seseorang yang bisa ia bingungkan dan kendalikan agar tak perlu berhadapan dengan dirinya sendiri. Bertahun-tahun aku berpikir, ketika aku mencapai usianya, mungkin aku akhirnya akan mengerti. Mungkin melihat dunia dari usia yang sama akan membuat semuanya masuk akal. Tapi sekarang, setelah aku sampai di sini, aku melihat kebenarannya dengan lebih terang dari sebelumnya. Tidak ada yang perlu dimengerti. Apa yang terjadi padaku seharusnya tidak pernah terjadi sama sekali. Hari ini, aku benar-benar menikah dengan belahan jiwaku, dengan seorang pria yang mencintaiku dengan kelembutan dan rasa hormat. Hidupku telah bergerak maju, dibangun di atas kedamaian dan cinta. Sementara itu, Bobby tidak berubah. 17 tahun setelah merampas segalanya dariku, dia masih duduk di acara gosip, masih bicara tentangku, karena itu satu-satunya cerita yang masih ia punya. Ketika berita pernikahanku tersebar, ia muncul lagi, berkata, "Sekarang aku bisa lebih legowo. Dulu aku masih anak-anak, kan? Anak-anak, dia seumur denganku sekarang, seorang pria dewasa yang sepenuhnya tahu apa yang ia lakukan. Buku ini untuk siapapun yang pernah hidup dalam diam, untuk siapapun yang memikul beban yang bukan miliknya. Jika kamu masih di dalamnya, aku ingin kamu tahu bahwa kebingunganmu masuk akal. Apa yang kamu alami bukan salahmu. Bertahan setiap hari saja sudah bukti kekuatan. Jika kamu sudah lepas tapi masih merasakan gema dari masa lalu, jika kamu pernah dibuat percaya bahwa kekacauan itu salahmu, ketahuilah kamu tidak pernah salah karena bertahan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan harga yang harus dibayar, dan tidak ada akhir yang cukup adil untuk menebusnya. Tapi ceritamu penting karena itu nyata, karena kamu menjalaninya, karena kamu masih di sini. Dunia mungkin tidak selalu mengerti, tapi kebenaran tetap bersamamu, dan itu sudah cukup. Penyembuhan itu nyata, meski perlahan. Hidup dalam kebenaranmu sendiri, tanpa malu, tanpa penyesalan, adalah bentuk kebebasan tertinggi. Tidak ada garis akhir, tidak ada janji terakhir. Hanya ini, jika kamu masih di dalamnya, kamu tidak tak terlihat. Jika kamu sudah melewatinya, kamu tidak rusak. Bagaimanapun juga, keberlangsunganmu luar biasa. Aku menunggu sampai aku mencapai usia yang dulu digunakannya untuk menghancurkan hidupku. Sampai waktu sendiri membuktikan bahwa semua itu bukan cinta, hanya kekejaman yang menyamar sebagai kasih. Aku menulis ini untuk mengambil kembali apa yang dulu dirampas, untuk mengubah sesuatu yang menyakitkan menjadi sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Jika halaman-halaman ini mampu menghentikan satu gadis saja agar tidak melangkah ke badai yang sama, maka semuanya tidak sia-sia. Jika kamu berhasil sampai di akhir, terima kasih. Ini bukan cerita yang mudah untuk ditulis, dan mungkin juga tidak mudah untuk dibaca. Jika kamu membawa kisahmu sendiri, aku harap kamu merasa sedikit kurang sendirian. Aku bangga pada gadis kecil yang dulu aku, dan aku bangga padamu juga, karena bertahan, karena sembuh, atau sekadar karena terus melangkah. Menulis buku ini awalnya hanya untukku sendiri, sebagai cara memahami kekacauan yang pernah ada. Aku pikir akan kusimpan selamanya, tapi saat suamiku membacanya, dia berkata, "Mungkin ceritamu bisa membantu Aureli lain di luar sana, seseorang yang masih mencari jalan keluar atau alasan untuk bertahan." Saat itu aku sadar, buku ini bukan lagi milikku sendiri. Buku ini milik setiap gadis yang pernah dibungkam, setiap penyintas yang masih memikul beban dalam diam. Buku ini untuk kita. Surat untuk diriku yang lebih muda. "Hai, gadis kecil, aku tahu kamu takut. Kamu pikir kalau kamu diam, kalau kamu berusaha lebih keras, mencintai lebih dalam, mungkin dia akan berubah. Kamu pikir kalau kamu cukup baik, rasa sakit itu akan berhenti. Tapi semua itu bukan salahmu. Bukan teriakannya, bukan rasa bersalah yang ditanamkannya, bukan cara dia membuatmu percaya bahwa kamu sulit dicintai. Kamu hanyalah seorang gadis kecil yang mencoba bertahan dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku berharap bisa memelukmu dan memberitahumu bahwa semua ini tidak akan mendefinisikan siapa kamu. Kamu tidak akan selamanya merasa kecil. Suatu hari kamu akan mengerti bahwa cinta tidak seharusnya menyakitkan, bahwa diam bukan kedamaian, dan bahwa patuh bukan tanda cinta. Suara yang dulu coba ia bungkam akan bangkit lagi, dan kali ini, suaramu akan berbicara untuk orang lain juga. Kamu akan menemukan jalan pulang, tidak sekaligus, tapi perlahan, seperti cahaya pagi yang menyelinap lewat tirai yang dulu kamu tutup rapat. Kamu akan membangun dirimu kembali dari serpihan-serpihan yang pernah ia hancurkan. Kamu akan belajar bahwa penyembuhan bukan berarti melupakan, tapi memaafkan dirimu sendiri atas hal-hal yang kamu lakukan demi bertahan. Suatu hari kamu akan bertemu seseorang yang menunjukkan padamu bahwa cinta bisa lembut, bahwa sentuhan bisa penuh kasih, bahwa rasa aman bisa ada tanpa kontrol. Kamu akan tahu apa arti kedamaian sebenarnya, dan kamu akan tahu bahwa kamu pantas mendapatkannya. Kamu akan tertawa lagi, kamu akan bernapas lagi, kamu akan berdiri di bawah cahaya matahari dan menyadari bahwa kamu berhasil keluar. Dan saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan melihat bahwa gadis kecil yang dulu menangis diam-diam adalah orang yang telah menyelamatkanmu. Jadi jangan kehilangan harapan. Kamu tidak lemah karena pernah bertahan. Kamu tidak rusak karena pernah terluka. Kamu manusia. Dan suatu hari nanti, kamu akan menjadi perempuan yang telah melalui semuanya. Menulis kata-kata ini dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Kamu berhasil. Kamu sudah bebas. Dengan seluruh cinta, dirimu di masa depan. Aurelie Alida Marie Muremans Bigenhol. Lanjut part 10.